pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku pilih mama muda, senyum genitnya selalu menggoda. Buatku mabuk kepayang, jadi lupa jalan pulang. Ku gak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Ku gak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. say hey, or will you leave a light on for me? Way across the desert sky. Thank you.